Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jemaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar radio Riyadul Jannah yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan tentang Sahih Bukhari. Dan kita masih dalam bahasan yang ketiga, yaitu tentang Kitabul Ilmi, tentang bahasan tentang masalah ilmu. Masuk pada bab yang ke-20, hadis ke-79. Bab yang ke-20, hadis nomor 79. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu fadli man 'alima wa 'allama. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Ala. Qala hadatsana Hammad ibn Salama an Buraid ibn Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathil ghaisi al-kathir asaba ardan fakana minha naqiyah qabilatil ma amratil qala wal usbu al-kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma'a wa nafa'allahu bihan nas wa syarabu wa saqaw wa zaru'u wa asaba minha ta'ifa ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa latan butukala fadhalika masalu min man faqiha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asanillahu bihi fa'alima wa 'allama. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. وقال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قبلت الماء قاء يعلوه الماء وصفو المستوي من الأرض. Bab yang ke-20 masih tentang masalah ilmu, ya, berkaitan dengan keutamaannya, ada mencari ilmu, ada menyampaikan ilmu dan seterusnya. Bab keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. Jadi bab keutamaan orang berilmu dan keutamaan mengajarkannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaisil katsiri asaba ardan." Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah dengan sebabnya mengutusku. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa ilmu dan petunjuk. Jadi perumpamaan ilmu, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Hasalam dari Allah. Kama salil ghaisil kasiri asoma ardon, bagaikan hujan yang lebat yang menghujani bumi. Jadi diibaratkan wahyu itu seperti air hujan. Ini perumpamaan. Jadi Allah atau Nabi Hasalam mengumpamakan wahyu, petunjuk, ilmu yang datang dari Allah itu bagaikan hujan yang menghujani bumi. Fakana minha naqiyah, maka di antara bumi ini ada tanah yang naqiyah, tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang subur. Qabilatil ma'a fa ambatil kala wal usbal katsir, maka tanah ini bisa menyerap air. Jadi kalau tanah yang gembur, tanah yang subur, maka bisa menyerap air. Maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang banyak. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma fa nafa'a Allahu bihan nas wa syarabu wa saqaw wa zarun. Dan yang kedua adalah tanah yang keras. Nah, tanah yang keras ini bukan tandus, tapi mungkin sejenis tanah yang bisa menampung air. Ya, seperti mungkin situ. Ya. Dan semisalnya, yang bisa menahan air, mengumpulkan air, maka Allah memberikan manfaat kepada manusia. Jadi orang-orang pada mengambil untuk minum, orang-orang pada mengambil untuk ternak-ternak mereka, dan orang-orang mengambil air untuk pertanian-pertanian mereka. Tapi tidak ada rumput-rumputan di situ. Wa asaba minha qa'ifatun uhra innam hiya qian. Kemudian menghujani tempat yang lain, maka diumpamakan tanahnya adalah seperti tanah batu cadas yang ada di lembah-lembah. Jadi batu cadas yang ada di lembah-lembah yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa menyerap air, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, artinya tidak tumbuh rumput, tidak tumbuh apa-apa. Maka itu adalah perumpamaan. Orang-orang yang memahami agama Allah, di mana dia mengambil manfaat dan memberi manfaat dari apa-apa yang Allah turunkan, jadi dia bisa paham, tahu dan mengajarkan. Dan yang lainnya adalah perumpamaan adalah orang yang tidak tertarik, tidak menghadap kepada ilmu, tidak menoleh, tidak menghadap, tidak mengambil. Dia tidak menerima petunjuk dari Allah dan tidak menerima apa yang aku bawa dengannya. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan wahyu, yaitu berupa tentunya Quran dan Sunnah, yang dengannya Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa petunjuk, dengan membawa ilmu berupa Al-Quran dan Sunnah. Maka ilmu yang datang dari Allah, wahyu yang datang dari Allah, digambarkan oleh Nabi SAW seperti air hujan. Jadi seperti air hujan yang lebat. Nah, ini dari sisi bahwa air ini menghidupi kehidupan. Demikian juga wahyu menghidupkan ruh manusia. Jadi dari sisi persamaannya, karena air hujan itu menghidupkan kehidupan di dunia ini. Sebagaimana wahyu menghidupkan ruh manusia, menghidupkan jiwa manusia, yang dengannya manusia dapat petunjuk. Sedangkan hati manusia digambarkan oleh Nabi SAW seperti bumi. Jadi hati manusia seperti bumi, dimana kita tahu bumi ketika menerima hujan, kita gambarkan bumi ini ada tiga macam. Macam yang pertama, tanah yang gembur, tanah yang subur. Ya, yaitu tanah yang mungkin orang Sunda lebih paham, rihmui. Jadi si tanahnya itu, ya kalau kita mencangkulnya, kalau sebagainya, apa, tidak keras itu, sehingga mampu menampung air, menampung hujan, menyerap air hujan. Sehingga kalau kita nanam tanaman, ya akan hidup, dan dengan sendirinya rumput-rumput juga akan hidup. Kalau kita menggalinya akan ada air di situ. Nah, ini gambaran tanah yang pertama. Ya. Yang kedua digambarkan adalah seperti tanah yang keras yang hanya bisa menampung air. Jadi seperti kita ketahui umpamanya kolam situ, ya, di mana di bawahnya terdapat hamparan yang keras mampu menampung air, sehingga orang-orang mengambil air di situ, ima untuk minum, ima untuk ternaknya, atau untuk pertanian-pertanian mereka. Sedangkan yang ketiga adalah tanah yang tandus seperti batu cadas. Jadi tanah yang tandus seperti batu cadas. Di tanah yang tandus seperti batu cadas. Yang kita tahu, paham, tanah yang seperti ini tidak bisa menyerap air, tidak bisa juga menampung air, dan di situ pun tidak ada kehidupan. Orang tidak bisa mengambil air di situ dan tidak ada kehidupan di situ. Ya. Tidak akan ada rumput-rumputan, tidak akan ada pepohonan. Kalau digali ya tidak ada airnya. Maka Nabi SAW mengatakan ini perumpamaan manusia ketika mendengar wahyu. Perumpamaan manusia ketika mendapatkan wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW. Kelompok yang pertama, yang bergabung tiga hal. Alima wa amila wa allama. Jadi yang bergabung tiga. Alima wa amila wa allama. Yaitu yang bergabung tiga perkara. Dan ini manusia pilihan Allah, manusia terbaik. Yang pertama, alima, dia tahu. Dia tahu, dia paham. Jadi dia tahu, dia paham, dia hafal. Jadi kalau mendengar ayat, ya, dia Gema Islam, Gema Islam membuka mata, tundukkan hati. Tentang arah, tentang arah, tentang batil, tentang batil, dan tentang hak. Karena asal dalam perintah itu istislam inqiyad, yaitu patuh, taat, mendengar dan. Bukankah sudah datang peringatan untuk manusia? MGI TV, medianya umat Islam. Inna alhamdulillahi nahmaduhu. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Kepada orang yang lebih paham dari dia. Jadi artinya yang mendengar lebih paham dari dia yang menyampaikan hadis. Atau terkadang dia tahu tapi dia tidak mengamalkan. Ya seperti umpamanya orang yang tahu dari perkara-perkara yang mustahabat, fikihnya tahu, kaidahnya tahu, tapi kadang tidak melakukannya. Terkadang dia tidak melakukannya, tidak mengamalkannya. Sehingga dia tetap minal muqassir, orang yang kurang. Maka orang-orang mengambil darinya ilmu seperti ilmu periwayatan, ilmu hadis. Nah, para ulama mengatakan nih, kalau yang pertama itu adalah fuqaha'ul muhaddisin, yaitu para fuqaha dari kalangan ulama hadis yang mereka hafal, mereka tahu, mereka faham, ya, mereka mengajarkan. Maka ini terbaik. Yang kedua adalah para perawi hadis yang tidak punya derajat kefaqihan, artinya tidak memiliki keluasan dari sisi pemahaman. Dia punya kelebihan dari sisi menghafal. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah sejelek-jelek manusia, adalah orang yang mereka berpaling dari ilmu, tidak mempelajari ilmu, tidak mau belajar ilmu. Dan tentunya di sini kita beristiazah kepada Allah. Ini a'radu anhu, berpaling dari ilmu. Tidak mau mempelajari ilmu syar'i, tidak mau mempelajari ilmu agama. Maka ini digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaikan tanah yang tandus. Jadi bagaikan tanah yang tandus. Di mana orang tersebut tidak mengambil manfaat dan tidak bisa mendapatkan manfaat, apalagi memberi manfaat kepada yang lain. Maka ini sejelek-jelek manusia. Nah, dalam hadis ini dijadikan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala bab keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi manusia pilihan Allah, manusia yang terbaik, dan orang-orang yang terbaik dari umat Islam adalah yang dinamakan ulama robbani. Ulama robbani itu yang menggabungkan tiga perkara: alima, wa amila, wa allama. Ulama robbani ini adalah orang yang pertama tahu, tahu yang dimaksud mencakup dua poin penting, yaitu hifdzul ilmi wa fiqhuhu, yaitu menghafal ilmu dan memahaminya. Orang yang hafal, yaitu hifdzu adillah syar'i, menghafal dalil-dalil syar'i, menghafal Quran, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memahaminya. Artinya yang kedua, memahaminya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, ilmu yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu ilmu yang Allah Ta'ala wariskan dan Nabi SAW wariskan, adalah ilmu Kitabullah wa Sunnatu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Quran dan Sunnah. Nah, kewajiban setiap mukmin yang merupakan kelompok khusus, artinya ulama, menjaga agama ini dengan dua poin tadi. Menjaga dari sisi menghafal nas-nas syar'i. Yang kedua, memahaminya dengan pemahaman yang benar. Jadi memahaminya dengan pemahaman yang benar. Dan mempelajari ilmu syar'i dengan mempelajari kawaid-kawaid yang telah diletakkan oleh para ulama dan mengikuti metode-metode yang telah diletakkan oleh para ulama, seperti mempelajari ilmu tafsir, mempelajari bahasa Arab, mempelajari usul fikih, mempelajari kawaidul fikih, mempelajari mustalah hadis yang mencakup mempelajari rawi-rawi, mempelajari istilah mustalahnya, kaidah-kaidah dalam ilmu hadis. Ini adalah satu kemestian bagi yang dinamakan Ta'ifah Al-Mansurah, para ulamanya, dan mengikuti riwayat-riwayat yang telah disebutkan dari para ulama kita. Jadi agama ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka kata para ulama, al-isnadu minad-din, sanad ini bagian dari agama. Maka setiap di antara kita wajib mengikuti agama melalui cara, metode apa yang telah diletakkan oleh para ulama dalam memahami Quran itu. Kemudian ulama robbani ini adalah ulama yang mereka juga al-alim wal-amil. Mereka adalah yang mengamalkan. Ya, karena tidak dinamakan ulama robbani kalau tidak mengamalkan ilmunya. Jadi mengamalkan ilmunya. Ia akan menjadi contoh, akan menjadi model untuk semua umat. Dan yang ketiga, mengajarkannya. Jadi mengajarkannya. Jadi para ibu tadi udah jelaskan, tahu, mengamalkan, dan mengajarkan. Nah, ini yang dinamakan manusia pilihan. Mereka itulah yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Yang baginda Rasulullah mengatakan, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang yang berilmu adalah seperti apa? Bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Jadi baginda Rasulullah mengatakan fadlul alimi kafadlil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Jadi perumpamaan orang yang berilmu adalah bagaikan perumpamaan bulan purnama. Ya kalau bulan purnama itu berarti semua bintang-bintang itu cahayanya kalah. Yang ada adalah bulan purnama. Ya. Yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu kemudian mereka mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya itu lebih utama dari ahlu ibadah. Sudah saya jelaskan sering bahwa kalau orang-orang yang beribadah kemudian mereka tidak diberikan anugerah ilmu, ya amal solehnya itu berhenti pahalanya ketika ia meninggal dunia. Tapi orang yang punya ilmu dan mengajarkan ilmu dan menyebarkan ilmu, maka semua orang yang mengamalkan satu amalan soleh karena diajarkan oleh seorang alim, maka akan mengalirkan pahala terus menerus kepada orang alim tersebut. Dan itu keutamaannya. Ini bab yang ke-20. Bab yang ke-21. Bismillah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, babu raf'il ilmi wa dhuhuril jahli. Wa qala Rabi'atu, la yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi an yudhi'a nafsahu. Qala hadatsana Imran ibnu Maisarah, qala hadatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas bin Malikin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ati an yurfa'al ilm wa yuthbatal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Nah, ini bab yang sangat penting untuk kita tahu. Bab diangkatnya ilmu dan nampaknya kejahilan. Jadi bab diangkatnya ilmu dan nampaknya kejahilan. Jadi tersebarnya kejahilan. Berkata Imam Bukhari, berkata Rabi'ah, itu Rabi'ah ibnu Abdurrahman Al-Faqih Al-Madani, beliau berkata, layan bagi li ahadin indahu syai'un minal ilmi, tidak selayaknya bagi seseorang yang di sisinya punya ilmu, an yudayyi'a nafsahu, untuk melalaikan dirinya sendiri. Ya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati sa'ah, sesungguhnya di antara ciri-ciri hari kiamat, an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Jadi semakin sedikit ilmu dan semakin sedikit ahlinya. Wa yuthbatal jahlu, dan tersebarnya kejahilan. Diminumnya khamr dan tersebarnya perzinahan. Jadi di sini disebutkan ada 4 alamat ciri hari kiamat. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, alamatus sa'ah au yusama idon asyratu sa'ah, ciri-ciri hari kiamat. Asyratu sa'ah nau'an, ciri hari kiamat yang suka dibahas oleh para ulama ada 2. asharatu sya'ah nau'an. Jadi ciri hari kiamat itu ada dua. Asharatu sa'atu sugra, asharatu sa'atil kubra. Ciri hari kiamat itu ada dua. Ada ciri hari kiamat besar, ada ciri hari kiamat kecil. Ciri hari kiamat kecil, ya, ini dibagi lagi oleh para ulama kepada dua. Ada yang udah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada mungkin yang akan terjadi. Jadi ada yang akan terjadi. Dan ini ciri-ciri hari kiamat. Yang kedua, asyratu sa'atil kubra, itu ciri hari kiamat besar. Nah, kita tidak akan membahas terperinci hari ini karena bukan bahasannya. Cuma supaya paham dengan apa yang kita akan bahas di kesempatan hari ini. Ya. Ciri hari kiamat kecil yang dinamakan alamatus sugro, yang udah lewat, seperti diutusnya Nabi, meninggal dunianya Nabi Hasalam, karena Nabi Hasalam mengatakan buistu baina yadisa hakada wa asyara bil usbu walusta. Nabi Hasalam mengatakan aku diutus dengan penghujung hari kiamat seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari tengahnya, dengan telunjuknya. Artinya antara diutusnya Nabi Sallam dengan hari kiamat itu udah dekat, ya, udah dekat. Kemudian wafatnya Nabi Sallam, salah satu juga bentuk ciri hari kiamat sugro. Kemudian diantara ciri hari kiamat sugro ini, ya, seperti apa yang telah terjadi, menangnya kaum muslimin, bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Konstantinia, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bisa mengalahkan beberapa, ya, daerah di saat itu. Itu ciri. Dan ciri kiamat sugro ini seperti munculnya bid'ah, munculnya penyimpangan, munculnya syubhat, munculnya fitnah. Ya. Dan salah satunya disebutkan semakin sedikitnya orang berilmu, diangkatnya ilmu, semakin sedikitnya orang berilmu. Ya. Maka ini ciri-ciri hari kiamat yang sekarang kita lihat. Banyak perzinahan, banyak pembunuhan, banyak peminum homer, ya, dan yang lainnya. Nah, sedangkan yang kedua, ciri-ciri hari kiamat besar, di mana Rasulullah telah menjelaskan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga nampak 10 ciri hari kiamat. Yang disebutkan, ya, perinciannya oleh para ulama, ya, seperti keluarnya Dajjal, keluar apa turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, akan adanya duhon, akan adanya binatang melata yang dinamakan dabah, ya, dan yang lainnya yang akan dibahas nanti dalam Sahih Bukhari, dalam kitab fitan, itu dalam kitab yang berkaitan dengan masalah fitnah dan berkaitan dengan asratu sa'ah. Nah, kita tinggalkan itu hanya sekilas saja. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan di antara ciri hari kiamat yang dimaksud kiamah sugro, bukan kiamah apa kubro, tapi ini adalah kiamah sugro, yaitu diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan dan diminumnya khamr dan tersebarnya perzinahan. Ya, tersebarnya perzinahan. Nah, Yang pertama dan yang kedua, tentunya ini merupakan konsekuensi. Artinya yang pertama dan kedua adalah merupakan konsekuensi, yaitu diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Lalu Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud diangkat ilmu itu seperti apa. Apakah yang dimaksud diangkat ilmu orang-orang pintar diangkat ilmunya sama Allah gitu, dihilangkan ilmunya sama Allah? Maka baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam riwayat yang lain, itu dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, yang dimaksud diangkatnya ilmu adalah bimauti hamlihi, yaitu dengan mati yang membawa ilmu, bimauti ahlihi, dengan meninggal dunianya para ahlul ilmu. Jadi bukan berarti orang yang berilmu hilang ilmunya, bukan berarti orang yang berilmu ditiadakan ilmunya, diambil sama Allah ilmunya, bukan. Dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa baginda Rasul mengatakan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal abdi, walakin yaqbidul ilmi qabdil ulama, hatta la yalbqa 'aliman itakhadan nasu ru'asan juhala, fasu'ilu fa'abtu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dari seseorang. Artinya ilmunya diambil. Orang yang pintar dijadikan bodoh. Enggak. Tetapi diambilnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Jadi semakin pergi para ulama, wafatnya para ulama, maka pergilah ilmu. Sehingga yang ada di bumi ini, atau di satu negeri, di satu daerah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, maka itu dinamakan tetapnya kebodohan. Lalu mereka orang-orang yang jahil ini ditanya tentang agama, maka mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Artinya mereka menjawab dengan tanpa ilmu, maka ia sesat dan yang bertanya menjadi sesat. Jadi dia berfatwa dengan tanpa ilmu, maka sesatlah banyak orang yang sesat dengan sebabnya. Jadi Nabi SAW menjelaskan, ya, diangkatnya ilmu, wafatnya para ulama, perginya para ulama. Adapun kalimat yang setelahnya, yaitu bahwa Nabi SAW mengatakan wayusbital jahlu, ini konsekuensi. Konsekuensi dalam arti kalau orang yang berilmunya telah pergi dan orang-orang yang alim telah tiada di satu negeri, di satu daerah, di satu kampung, dan orang-orang yang menjelaskan ilmu udah tiada, orang-orang yang menjelaskan agama udah tiada, maka yang ada ya kejahilan. Yang ada adalah orang-orang jahil di sekitar kita. Dan itu adalah sebuah konsekuensi. Dan apabila orang yang berilmu itu telah tiada, maka yang memberikan penjelasan-penjelasan agama adalah orang bodoh. Artinya orang yang tidak berilmu. Maka akan semakin banyak kesesatan, akan semakin banyak kerusakan. Karena berfatwa dengan tanpa ilmu itu sebuah keburukan dan akan datangnya kerusakan. Kita sering menjelaskan dalam beberapa contoh, hatta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan contoh orang yang tidak berilmu memberi fatwa itu rusak. Ya, kisah yang paling sering kita dengar itu kisah orang yang membunuh 99 orang, kemudian orang ini ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Lalu dikisahkan bertanya kepada dua orang yang berbeda. Pertama kali bertanya kepada seorang rohib, orang yang punya semangat ibadah tapi sempit ilmu. Dia ditanya, aku telah membunuh 99 orang, apakah ada pintu taubat bagiku? Maka dia menjawab dengan emosional tanpa ilmu. Dia berkata, mana mungkin, katanya, Allah mengampunimu, engkau telah membunuh 99. Akhirnya dia putus asa dan dibunuhlah si rahib ini, sehingga menjadi 100 orang yang dibunuhnya. Setelah itu termotivasi lagi untuk bertaubat, ada keinginan lagi untuk bertaubat. Padallahu ila a'lamil ahlil ardi. Maka si pemuda ini ditunjukkan kepada orang yang paling berilmu dari penduduk bumi. Dia bertanya, aku telah membunuh 100 orang dan aku ingin bertaubat, adakah pintu taubat bagiku? Maka orang alim mengatakan, mahala bainaka wa baina taubah, apa yang menghalangimu dengan taubat? Kenapa? Karena Allah mengatakan fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa. Tapi orang alim ini faqih, orang alim ini bijak. Engkau jangan pulang ke negerimu. Negerimu negeri yang jelek, engkau tidak akan bisa istiqomah di sana. Pergi. Cari ada orang-orang soleh di negeri anu, beribadah dengan mereka. Pergi. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat di sini. Para ibu, para bapak yang saya hormati, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa kerusakan muncul karena kejahilan. Jadi kerusakan muncul karena kebodohan. Keburukan di satu negara, keburukan di satu bangsa, keburukan dari satu komunitas manusia, itu berawal dari kebodohan. Diangkatnya ilmu, hilangnya orang-orang yang berilmu. Maka tadi dikatakan kisah orang membunuh menjadi 100 karena yang memberi fatwa adalah bukan orang berilmu. Tapi ketika yang memberi fatwa adalah orang berilmu, terbukalah kebaikan. Berhentilah keburukan orang itu. Nah, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, bahwa Nabi Hasan pernah menegur ada orang berfatwa, fatwanya keliru, yaitu sejumlah para sahabat bepergian dalam sebuah jihad. Lalu ada seseorang di antara mereka yang kepalanya kena batu, kena luka, berdarah. Lalu di malam itu junub. Lalu bertanya kepada salah seorang di antara mereka, adakah rukhsah bagiku untuk tidak mandi janabah? Adakah rukhsah untuk bertayamum? Adakah rukhsah untuk tidak mandi? Maka si orang yang ditanya ini tanpa tafaqquh, tanpa dia paham kepada dalil, maka dia pun mengatakan dengan emosionalnya, dengan mungkin semangatnya, dia mengatakan, ya, selama ada air, kamu mandi. Akhirnya seseorang ini mandilah, lalu meninggal dunia, wafat. Apa kata Nabi Sallam? Ya, qataluhumullah. Sungguh dia telah membunuh, gitu. Dan Allah membunuh mereka. Artinya di sini ketika orang itu tidak paham kepada apa yang semestinya untuk menjawab agama, maka membuat pernyataan dan membuat jawaban, membuat fatwa yang keliru, menyesatkan, bahkan memadharatkan datangnya kematian. Lalu Nabi Hasan berkata, seandainya orang ini tidak terburu-buru untuk menjawab, karena sesungguhnya obat orang yang tidak tahu adalah bertanya. Jadi seolah-olah dikatakan kalaulah si pemuda ini sedikit ya menahan diri, kemudian dia bertanya dulu sebelum dia menjawab, tafaqquh dulu sebelum dia menjawab, karena obat orang tidak tahu adalah bertanya. Orang ini tidak paham kepada dua ayat dalam Quran, itu surah Al-Maidah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, ini orang tidak paham kepada dua ayat yang mana Allah mengatakan jika kamu dalam kondisi sakit atau bepergian dan kamu berjima atau datang dari WC, yaitu qadha hajat, buang air besar atau kencing, lalu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Ayat ini menjelaskan bahwa orang boleh bertayamum dengan dua sebab utama. Adamul ma aw adamul qudrati fi istimalihi. Orang boleh tayamum karena dua sebab utama. Yang pertama, ketika tidak ada air, atau ada air tapi tidak mampu menggunakannya. Ya, tidak mampu menggunakannya ada, tapi kalau menggunakan bisa mati. Kalau menggunakan bisa tambah sakit, maka dia tayamum. Atau ada, tapi untuk kebutuhan yang lebih daruroh. Apa? Minum. Kalau orang itu dipakai wudu airnya mati dia, maka dahulukan dia untuk minum dan dia tayamum. Karena wujuduhu ka'adamihi, adanya air seperti tidak adanya. Lihat bahwa ketika orang itu punya semangat beragama dan semangat untuk taat, tapi dia tidak tahu kepada kaidah syar'i yang mana ada rukhsah, kemudahan, maka dia berfatwa dengan fatwa yang salah. Dan ini kejahilan, kebodohan. Nah, ketika orang-orang yang bodoh ini berfatwa, berbicara agama, maka ini merupakan ciri hari kiamat. Karena masa keemasan itu adalah masa-masa di mana orang-orang bertanya kepada ahlinya. Dan masa keburukan ketika orang bertanya agama bukan kepada ahlinya. Jadi para ibu, para bayi yang saya hormati, masa keemasan itu ketika seseorang diberikan taufik duduk dengan ahlul ilmi. Ada ustadznya, ada kiainya yang kapabel, yang ilmunya benar. Tapi mungkin orang ingin belajar, tapi diberikan taufik belajar kepada orang yang tidak berilmu, yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas sanad ilmunya. Maka ini adalah satu musibah yang menimpa kepada seseorang, ya. Dan malapetaka yang membahayakan bagi seseorang. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dengan itu baginda Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain yang mananya umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mengambil ilmu dari orang besar di antara mereka, ya. Jadi Nabi Rasulullah SAW mengatakan umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama umat ini mengambil dari orang besarnya, yaitu min akabirihim, dari orang besarnya. Kemudian akan terjadi fitnah pada umat ini ketika ilmu itu diambil min asogirihim, ya, dari orang-orang kecilnya. Maksud kecil bukan badannya, yang dimaksud di sini adalah sempit ilmunya, ya, yaitu tidak ada ilmunya, tidak ada ilmunya. Yang dikenal juga dalam riwayat yang lain ar-ruwaibidah, para ruwaibidah. Siapa ruwaibidah itu? At-tafihu yatakallamu an amil amah. Artinya orang-orang yang rendah ilmu berbicara tentang urusan umum kaum muslimin. Dan ini adalah fitnah akhir zaman, ya, hilangnya ilmu. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, karena yang kedua tadi dikatakan ini konsekuensi. Diangkat ilmu, tersebar kejahilan, itu konsekuensi dari diangkatnya ilmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan di antara ciri-ciri hari kiamat adalah diminumnya khamr. Yaitu wayukthiru syarbul khamr, banyaknya peminum khamr. Jadi banyaknya peminum khamr. Diungkapkan oleh sebagian para ulama, al-khamru aslu kulli balaya, bahwa khamr itu adalah pokok dari setiap malapetaka. Bahkan diriwayatkan khamr itu asal dalam sebuah bentuk maksiat. Jadi dari khamr itu terbuka pintu-pintu maksiat. Akan muncul berbagai bentuk-bentuk keburukan dari minum khamr ini. Dan hari ini manusia menggunakan apa-apa yang dinamakan dengan muhadirat, yang memabukkan, itu melebihi apa yang telah terjadi orang-orang terdahulu, yang namanya khamr. Kalau sekarang menamakannya apa? Narkoba. Ya, disepakati narkoba itu lebih bahaya dari apa? Minum khamrnya. Sampai ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa dari minum khamr itu akan muncul maksiat-maksiat lain. Dikisahkan ada seseorang yang soleh yang diancam untuk melakukan, yang diperintahkan untuk melakukan maksiat dengan diancam pembunuhan, ya, untuk melakukan salah satu di antara yang empat. Minum khamr, membunuh, berzina. Jadi minum khamr, membunuh, berzina. Diberikan pilihan. Maka orang ini berpikir, kalau membunuh, mengambil jiwa orang. Kalau dia menzinahi seorang wanita ini yang ada di hadapannya, maka berarti dia juga mengambil kehormatan seseorang dengan tanpa yang hak. Maka dia berpikir, yang terendah bagiku berarti minum khamr. Ternyata orang itu setelah minum khamr, maka dia menzinahi wanita yang ada di depannya, dan setelah itu membunuhnya, karena semuanya dalam keadaan tidak sadar. Semuanya dalam kondisi tidak sadar. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan tentunya sangat besar. Kemudian banyaknya perzinahan. Jadi banyaknya perzinahan adalah merupakan ciri di antara ciri hari kiamat. Kemudian dalam satu riwayat ditambahkan wayukthirun nisa wayukiru rijal, semakin banyak wanita dan semakin sedikit laki-laki. Sehingga disebutkan dalam riwayat dikatakan 1:50. Jadi 1:50. Hatta yakuna li khamsina imra'ah al-qaimul wahid. Jadi 50 wanita, 1 laki-laki. Kenapa? Karena disebutkan ciri-ciri hari kiamat yang lainnya adalah al-hajru, al-harju, banyaknya pembunuhan, banyaknya peperangan. Jadi orang-orang mati syahid, orang-orang mati di medan perang, orang-orang banyak terbunuh. Maka terjadilah banyak janda-janda, wanita-wanita yang mereka terlantar. Dan ini merupakan ciri-ciri hari kiamat. Dan ciri-ciri hari kiamat yang disebutkan tadi telah kita lihat hari ini, ya. Jadi telah berada di depan kita hari ini. Semua apa yang diberitakan oleh Nabi SAW adalah telah terjadi hari ini. Sudah barang tentu ini sebagai dalil akan benarnya kerasulan Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW adalah benar adanya. Jadi apa yang diberitakan oleh Nabi SAW adalah benar adanya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib kita juga pahami dari hadis-hadis ini, bahwa semua fitnah adalah berawal dari kebodohan. Semua fitnah adalah berawal dari ketidaktahuan kepada agama Allah. Dan semakin banyaknya keburukan ketika perginya orang-orang alim. Orang-orang berilmu pergi, orang-orang yang punya ilmu pergi, maka semakin buruk. Dan saya ingin menggambarkan di sini sebagai akhir dari pembahasan ini sebelum kita membuka pertanyaan. Oleh sebab itu, Nabi SAW menggambarkan ulama dengan berbagai gambaran. Tadi dikatakan ulama itu bagikan bulan purnama. Fadlul alimi ala lambi kapadil komar. Nabi SAW menggambarkan ulama itu bagikan bulan purnama. Kenapa Allah Ta'ala dan Nabi SAW tidak menggambarkan ulama seperti matahari, tetapi digambarkan bagikan bulan? Jadi bagikan bulan. Ada beberapa hikmah ketika Nabi SAW mengumpamakan ulama dengan bulan. Yang pertama, dari sisi memberi cahaya. Dan cahaya di masa kegelapan. Jadi cahaya ketika dibutuhkan di masa kegelapan. Maka ini ulama adalah memberikan cahaya kepada manusia, membimbing manusia kepada hidayah, membimbing manusia kepada petunjuk. Maka ini digambarkan oleh Nabi SAW seperti bulan. Kemudian yang kedua, bahwa bulan itu tidak membakar, tidak seperti cahaya matahari membakar, kita merasakan panasnya gitu kan. Tapi bulan adalah tidak membakar. Ini gambaran bahwa para ulama itu membuat keteduhan, membuat nyaman dari kelembutannya dengan kasih sayangnya ulama ini. Karena para ulama robani melebihi kasih sayang daripada kedua orang tuanya. Coba aja antum pikirkan ya, kecuali orang tua yang robani juga. Orang tua kita kan yang diperhatikan cuma makan dan minum kita. Umumnya ya. Para orang tua umumnya memperhatikan makan dan minum kan. Yang diperhatikan buat kita ini. Kita dikejar-kejar ya sejak kecil kalau kita belum makan. Kalau kita belum bisa ngaji gak pernah dikejar-kejar. Ya buktikan ya, antum dari sejak kecil nepikeun ka disiksa titah dahar gitu, lain titah maca Quran gitu. Kecuali yang sedikit aja yang ngajarin Quran gitu kan. Tapi kalau ulama, ulama itu mengajarkan untuk urusan akhirat, bukan hanya untuk urusan dunia. Dan ini kasih sayang ulama beda. Kemudian kasih sayang ulama yang namanya ulama robani tanpa batas gitu ya. Apa kita mengajarkan ilmu, oh ini udah tua, ini anak muda, ini anak kecil? Enggak. Nah, yang namanya ulama mengajarkan ilmu kepada siapa saja. Kalau orang tua ya, kecuali yang robani orang tuanya. Kan muncul pertanyaan ya dari antum, ustaz, anak saya udah di pesantren kan, saya udah bebas ya katanya. Gitu kan. Mentang-mentang udah di pesantren kan udah nyangka bebas. Tanya lagi, anak saya udah nikah, saya enggak usah lagi ngajarin dia. Udah nikah katanya mengajar selesai. Tapi ulama memang udah tua juga diajarin agama, nggak ada batasan ulama mengajari manusia. Itu yang memang ulama robani itu. Ulama robani. Kemudian yang ketiga, kenapa ulama digambarkan seperti bulan? Bahwa ilmu mereka dari Allah, seperti bulan cahayanya dari yang lain, bukan cahaya sendiri, matahari. Sehingga digambarkan ulama itu ilmu waris. Ilmu bukan buat rekan rekayasa, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka digambarkan seperti bulan. Jadi seperti apa? Seperti bulan. Dan ini keutamaannya ulama. Kemudian para ulama juga digambarkan bagaikan bintang-bintang. Kita tahu wabinajmi yahtadun, dan dengan bintang-bintang itu mendapat petunjuk. Orang tahu arah, orang tahu masa, mungkin masa kemarau, masa hujan dengan bintang-bintang itu. Tapi bukan berarti bulan, bintang-bintang itu yang menurunkan hujan. Hanya alamat saja. Yang dinamakan ilmu tasyir, bukan ilmu ta'thir. Ya. Nah, digambarkan. Dan manusia butuh kepada ulama melebihi kepada makan dan minum. Jadi manusia butuh kepada ulama melebihi kebutuhan kepada makan dan minum. Ya. Kemudian kalimat yang paling akhir yang kita ingin sebutkan tentang apa yang disebutkan di sini dalam hadis. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kebaikan itu muncul dari orang-orang yang punya ilmu. Karena semua manusia yang ada di dunia ini, dari berbagai apa yang Allah berikan, tidak akan bermanfaat kalau tidak sejalan dengan ilmunya orang berilmu. Orang punya jabatan, ya, dia harus tahu bagaimana menggunakan jabatan itu. Dia tanya kepada orang berilmu, baru akan bermanfaat. Orang punya harta melimpah luah, tanya, harta saya diapain, kemanakan, dikeluarkan kemana, kemudian cara mengambilnya seperti apa, disedekahkan kemana, dikeluarkan kemana, tanya orang berilmu. Dengan taufik, dengan petunjuk mereka, dengan arahan mereka akan menjadi bermanfaat. Orang punya keahlian, dia punya ahli IT apa saja, dia tanya, buat apa saya ini? Gitu kan. Nah, seseorang menikah, buat apa nikah? Dan bagaimana nikah? Karena tentunya orang yang ingin bahagia, sama-sama cantik, sama-sama umpamanya laki-lakinya ganteng, istrinya cantik, sama-sanya punya harta, sama-sanya punya kedudukan, tapi ternyata tidak semua orang merasakan kenikmatan berumah tangga. Siapa yang ingin bahagia dalam rumah tangga, tanya orang berilmu. Bagaimana cara berumah tangga? Bagaimana mengarungi rumah tangga? Semuanya adalah kebaikan berada dari orang berilmu. Dan semua keburukan karena kebodohan. Karena orang itu tidak tahu. Semua akan menjadi buruk, semua akan berakhir dengan malapetaka ketika berada dalam dirinya kebodohan. Ya. Dengarkan hadis ini sebagai penutup, dan udah sering disampaikan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka Allah akan menjadikan orang itu faqih dalam agama. Jadi pintu kebaikan akan terbuka bagi orang yang faqih kepada agama Allah. Yang tidak faqih kepada agama Allah, maka mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Ya. Demikianlah apa yang kita bisa jelaskan di sore yang berbahagia ini. Kita mencoba untuk membuka beberapa pertanyaan. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran untuk materi yang telah disampaikan oleh Ustaz pada kesempatan di sore hari ini dari pembahasan bab yang ke-20 dari hadis yang ke-79 mengenai tentang keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para jamaah terutama yang langsung hadir di Masjid Aisyah untuk bisa menuliskan pertanyaan melalui secari kertas. Dan bagi para pemirsa yang menyaksikan kajian pada sore hari ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui via pesan singkat, SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-227-1600. Kami ulangi 0811-227-1600. Baik, pertanyaan pertama kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, bagaimana memaksimalkan mendidik anak laki-laki di usia dini, terutama mendidik dalam hal akidahnya Ustaz, terlebih karena ana adalah single parent. Mohon jawabannya Ustaz, jazakumullah khair. Iya. Bismillah. Mendidik anak, ya kita gunakan kaidah dulu yang umum ya. Dalam bahasa kita udah sering bahas, tidak ada bayang-bayang yang lurus tanpa kayu atau pohonnya lurus. Jadi yang dimaksud, barang siapa yang ingin memahamkan kepada anaknya akidah, maka yang harus pertama belajar adalah kedua orang tuanya. Faham kepada akidah. Faham kepada akidah. Mengajari anak kecil tentang akidah, tentunya dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan, seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya. Ya, saya berikan 3 contoh ya. Contoh yang pertama, ya, sebenarnya mudah gitu kalau kita mengenalkan siapa pencipta, siapa nabi, ya, siapa dan apa agamamu. Kita berikan dialog-dialog kecil. Man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Siapa rabbmu? Kita katakan Rabbi Allah. Rabb adalah Allah. Siapa nabimu? Muhammad SAW. Agamamu adalah Islam. Kemudian Nabi SAW mengajari dalam kehidupan, jadi dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan contoh kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak kecil, seperti mempraktikkan langsung makan, ya. Nabi SAW memperdengarkan salam, sebagaimana dalam kisah Anas bin Malik berkata, aku selalu mengucapkan salam dan memulai salam untuk orang-orang anak-anak kecil. Jadi Anas bin Malik walaupun udah tua, beliau selalu mengawali anak kecil mengucapkan salam. Ada orang yang bertanya kepada Anas, Anas, apa yang menyebabkan engkau mengawali anak kecil dengan salam, yang seyogianya anak kecil itu yang mengucapkan salam kepadamu? Maka Anas bin Malik mengatakan, demikianlah aku diajari Nabi SAW. Jadi tertanam ketika beliau bersama dengan Nabi SAW dan beliau mengucapkan salam, itu Nabi SAW, maka beliau mengucapkan apa? Salam. Contoh yang ketiga, bahwa Nabi SAW mengajari anak kecil, ya, dari anak yang paling kecil. Salah satunya, Nabi SAW memberikan pengajaran kepada salah seorang sahabat, dan di situ hadir Abu Hurairah, yaitu Salamah Ibn Aqwa. Ada anak kecil, ya, yang makan itu tangannya merambah, terlalu ini, tangannya kemana-mana, dan makan dengan orang tua dalam satu nampan. Maka Nabi SAW memegang anak itu tangannya, lalu berkata, Samillaha wakul biyaminik wakul pimayalik. Wahai anakku, makanlah dengan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang di depanmu. Lalu si sahabat itu ketika udah tua berkata, demi Allah, sejak aku ingat makan seperti ini, maka aku tidak pernah berubah makan sampai akhir hidupku seperti ini. Dalam arti, makan selalu baca bismillah, makan selalu dengan tangan kanan, kalau makan bersama, selalu makan yang ada di depannya. Jadi ini dalam bentuk praktek. Jadi bukan pembelajaran hanya memberikan materi, kemudian ceramah gitu ya. Tapi dalam bentuk kehidupan. Bentuk kehidupan. Ya. Dan Rasulullah SAW ya, memberikan apresiasi, kata-kata sanjungan ya. Ini contoh yang ketiga. Kita tahu, udah dibahas kemarin hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu memiliki banyak kecerdasan. Yang pertama, cerdas dalam arti mampu menghafal, yang sering kita tahu ya. Ibu-ibu kan, bapak-bapak, anaknya cerdas apa? Yang dimaksud cerdasnya itu apa? Bisa menghafal gitu. Ini anaknya cerdas. Kenapa? Kalau menghafal cepat. Memang Abdullah bin Abbas hafalannya cepat dan kuat. Maka Nabi SAW mendoakannya. Doanya, Allahumma faqihhu fid-din wa 'alimhu fi ta'wil. Tapi yang kedua, ada kecerdasan dalam bentuk yang dinamakan, kalau kita istilahnya adalah akhlak, atau yang dinamakan dengan budi pekerti, ya, kecerdasan interaksi hidup yang baik, seperti dermawan, membalas, gitu ya, bersyukur. Nah, ini kecerdasan sisi lain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki kecerdasan yang berbeda di atas rata-rata anak yang lain. Belum dewasa. Gimana? Ketika Nabi SAW masuk WC, Abdullah bin Abbas menyediakan air untuk Nabi SAW berwudu. Jadi di sini menunjukkan anak kecil udah bisa bagaimana berbakti, bagaimana membalas atas kebaikan. Maka Nabi SAW bertanya, siapa ini yang menyediakan air antuku? Ternyata bukan orang tua, anak kecil Abdullah bin Abbas. Maka Nabi SAW mendoakannya, ya, doakan, Allahumma faqhu fid-din wa 'alimhu fi ta'wil. Yang ketiga, kecerdasan dari sisi berpikir. Jadi pemahamannya bukan sekedar hafalannya. Dari sisi kemampuan untuk berpikir dalam. Dan itu tidak terbayang dengan orang lain di saat itu. Ketika Nabi SAW keluar masjid, lalu Abdullah bin Abbas sholat, dan beliau sholatnya di saat itu keliru. Beliau berjamaah dengan Nabi SAW berada di sebelah kirinya. Lalu Nabi SAW menarik telinganya, dipindahkanlah ke sebelah kanannya sejajar dengan beliau. Setelah disuruh sejajar, Abdullah bin Abbas ternyata maksa mundur gitu. Tidak mau sejajar dengan Nabi SAW. Setelah salam, Abdullah bin Abbas ditanya, apa yang menghalangi engkau untuk sejajar denganku? Nah, di sini istilahnya dari sisi atifiyah, dari sisi yang dinamakan emosionalnya, dari sisi yang dinamakan intrapersonalnya, sisi kejiwaan orang, cara berpikir dengan pikir yang dalam. Dia berkata, masa katanya aku yang seperti ini sejajar dengan kau, yang kau ini dipilih Allah Ta'ala. Ya, jadi ini cara berpikir. Maka Nabi SAW mendoakan beliau untuk bertambah ilmu. Jadi bertambah ilmu. Jadi para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya ingin sampaikan di sini bahwa pembelajaran kepada anak, ya, itu tidak semata-mata mengajari kata-kata sesuatu yang dihafal, tetapi sesuatu yang menjadi sebuah karakter dan menjadi sebuah kebiasaan tanpa harus disebutkan dalilnya. Jadi seperti tadi makan dengan tangan kanan, umpamanya, ya tidak selamanya harus disebutkan dalilnya gitu, bahwa yang benar pakai tangan kanan, tidak ya. Dan menjadi satu kebiasaan. Yang kedua, yang ketiga maksudnya bukan hanya mengajarkan harus dihafal sesuatu, tetapi bagaimana mampu berpikir, mampu menelaah. Dan Abdullah bin Umar yang telah lewat tentang ilmu, karena kita berbicara tentang ilmu, Abdullah bin Umar anak kecil yang udah dalam pemahamannya. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, para sahabat semuanya diam. Pohon apa yang tidak jatuh daunnya? Dan itu perumpamaan orang mukmin yang selalu memberi manfaat, katanya. Orang-orang berpikir, ada yang mengatakan daun bidara, pohon bidara, ada pohon yang berduri yang ada di lembah-lembah. Abdullah bin Umar mengatakan, demi Allah dalam hatiku telah menerka bahwa itu adalah pohon kurma. Tapi aku malu ada bapakku dan ada Abu Bakar As-Siddiq, maka aku enggan untuk menyampaikan di saat itu. Lalu setelah selesai, Abdullah bin Umar bilang sama bapaknya, "Bapakku, bapak, aku itu udah tahu tadi itu. Tapi ya, aku malu." Maka Umar berkata, "Kalaulah engkau tadi itu berani mengatakannya, maka bagiku keberanianmu itu lebih baik dari dunia dan seisinya." Gitu. Jadi lihatlah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memuji kepada Abdullah bin Umar bukan hanya kepada hafalannya, tapi kemampuan berpikir. Jadi kemampuan berpikir. Demikian juga dalam mengajari anak kita dari berbagai sisi. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pemirsa kembali. Bismillah. Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana sikap kita dengan fenomena sekarang bermunculan ahli ilmu yang berbicara tentang akhir zaman dan menisbatkan dirinya faham dengan tanda-tanda akhir zaman dan bisa menentukan waktu kiamat. Syukron jazakallahu khair Ustaz. Yang dirahmati Allah Ta'ala ya. Tentang berbicara tentang akhir zaman ataupun hadis-hadis seputar akhir zaman. Pertama, yang wajib kita tahu tentang hadis-hadis seputar akhir zaman. Pertama, dipastikan hadis-hadisnya adalah sahih. Jadi ada kaidah umum, pastikan hadis-hadisnya adalah sahih. Yang pertama. Yang kedua, pahamilah makna-maknanya dengan mengikuti pemahaman salafus saleh, para ulama kita. Jadi dalam memahami nas-nas tentang ciri-ciri hari kiamat, maka pastikan kita merujuk kepada pemahaman salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Yang ketiga, wajib kita juga hari ini untuk memahami satuan berkaitan dengan hadis-hadis asharatus sa'ah adalah dengan petunjuk para ulama Rabbani, al-alim Rabbani, petunjuk para ulama ya, seperti mungkin yang telah meninggal dunia Syekh Albani, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz dan yang lainnya, dan para ulama yang masih ada, Syekh Fauzan dan yang lainnya. Wajib ya bagi kita untuk merujuk itu, merujuk ya, merujuk itu. Yang ketiga, yang keempat, bahwa yang berkaitan dengan hadis-hadis asharatus sa'ah, pokok utama bagi kita adalah mengimani akan terjadinya, kemudian kita menghindari segala sesuatu yang diperingatkan dalam setiap fitnah yang ada dalam hadis-hadis asharatus sa'ah. Jadi maksudnya begini, ketika Nabi SAW mengatakan akan terjadi ini, akan terjadi syubhat, kita imani bahwa itu Nabi SAW memberitakan, akan turun Dajjal, akan turun Nabi Isa alaihissalam, kita imani semua itu. Kemudian kita menghindari setiap perkara yang merupakan ciri keburukan dari ciri-ciri hari kiamat itu, seperti akan munculnya ahlu bid'ah, akan munculnya tokoh-tokoh yang menyimpang. Setiap mukmin bikin tameng. Jadi setiap mukmin bikin tameng. Ya, bagi dirinya untuk menyelamatkan hal itu. Ini untuk menyelamatkan hal itu. Ya. Kemudian yang sangat penting yang dijelaskan oleh para ulama, tanzil ahaditsul fitan 'alal waqa'i. Adapun poin yang sangat berbahaya adalah merelevansikan hadis-hadis fitnah dengan kondisi tertentu. Jadi mencocok-cocokkan itu. Ya, sampai mengisyaratkan, "Oh, ini udah benar, berarti Islam nanti akan muncul kemenangan khilafah itu dari Indonesia," umpamanya. atau semisalnya. Oh, yang dimaksud di sini kejadian ini telah jadi dengan seperti ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang yang berhak untuk tanzil. Tanzil itu mencocok-cocokkan hadis dengan kejadian yang ada. Maka itu wajib yang punya keilmuan yang mapan, ulama. Kenapa? Karena akan terjadi fitnah apabila keliru dalam mencocokkan hadis-hadis itu dengan keadaan. Bisa menuduh satu kelompok dengan kelompok yang lain, orang dengan kelompok yang lain. Ya, kelompok yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah dan Rasulnya telah mengisyaratkan hari kiamat dengan mengatakan dekat. Kemudian Nabi SAW telah mengisyaratkan ciri-cirinya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada yang berkaitan dengan hitungan 50 tahun, berapa tahunnya, tidak ada. Karena wallahu ta'ala alam, hadis-hadisnya adalah dhaif, ya. Jadi hadis-hadisnya adalah apa? Dhaif yang berkaitan dengan itu. Jadi hadis yang dhaif yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ciri-ciri hari kiamat itu, ketika Nabi SAW ditanya mata sa'ah oleh malaikat Jibril, maka Nabi SAW menjawab mal mas'ulu bi'alami minasail, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya, kata Nabi SAW. Yang kedua, ketika ada seseorang bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW bertanya mada adat halis sa'ah, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Maka dalam hadis ini memberikan satu faidah wallahu ta'ala alam. Yang pertama, bahwa tidak ada urgensi tahu berapa lama lagi hari kiamat. Karena kalau itu berguna bagi kita, Nabi SAW akan menjelaskannya. Tapi Nabi SAW tidak menjelaskannya. Ketika ditanya, satu oleh malaikat Jibril, kedua oleh para sahabat. Tapi Nabi SAW menjelaskan ciri-cirinya, dan Nabi SAW memberikan petunjuk agar mempersiapkan bekal untuk hari kiamat. Bekal untuk apa? Hari kiamat. Wallah ta'ala alam. Apalagi ada orang yang mengklaim umpamanya Ustadz hari kiamat, ya. Wallah alam. Ya Ustadz, syukran Ustadz, jazakallah khair. Satu pertanyaan kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya tentang amal infak atau sedekah yang dikerjakan atau diamalkan oleh suami, apakah istri dan anak-anaknya juga akan ikut mendapatkan pahala dari amalan tersebut Ustaz? Dari Bapak Hasan. Amalan yang dilakukan oleh apa? Suami. Oleh suami. Ya. Wallahu ta'ala alam, saya tidak punya jawaban. Ya, yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Baik, bismillah. Ustaz, mohon penjelasannya tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Karena ada beberapa hadis juga yang menyebutkan bahwa keutamaan surat membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat dhaif, Ustaz. Ya. Membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat adalah sahih. Yang mengatakan dhaif orang yang tidak tahu ilmu hadis, ya. Masih ada? Telah disebutkan tentang masalah sutroh, ya, yaitu sutroh yang diletakkan oleh seseorang ketika sholat, anjuran. Ada dua pertanyaan. Bagaimana jalan mendekati sutroh saat sholat? Ya, maksudnya mungkin ketika seseorang berjamaah, lalu imamnya udah salam sehingga dia tidak memiliki sutroh, bolehkah dia bergerak mendekat kepada sutroh atau bergeser untuk mendapatkan sutroh? Tidak mengapa dan dianjurkan baginya, karena dengan dalil umum bahwa Nabi SAW mengatakan liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin. Bahwa Nabi SAW mengatakan adalah salah seorang di antara kamu menggunakan sutroh dalam sholatnya walaupun dengan anak panah. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukil oleh para ulama dalam kitabnya Al-Mudawamatul Kubra, bahwa Imam Malik berpendapat dan menjelaskan jika seseorang itu sholat lalu umpamanya imamnya telah salam sehingga ia tidak punya sutroh lagi, bolehkah dia bergeser untuk mendapatkan sutroh yang dekat, maju atau bergeser? Maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa. Yang kedua, menaruh sutroh pada orang yang sedang sholat, ya, tidak mengapa kalau kita ada teman kita yang sholat tidak ada sutrohnya lalu kita meletakkan sutroh baginya, tidak mengapa. Dan ini termasuk ta'awun alal birri wa taqwa, artinya termasuk tolong-menolong dalam perkara takwa. Satu lagi, ada lagi? Ini dari jamaah, Ustaz, akhwat. Ustaz, saya seorang akhwat yang telah ditinggalkan ibu yang sudah meninggal. Kemudian saya selama ini tidak tahu dan belum mengenal ayah saya. Dari kisah kakak saya, ayah saya adalah orang non-muslim dan terdapat nama keluarga di nama saya, Ustaz. Apakah termasuk berdosa? Kemudian yang kedua, apakah saya tidak mendapatkan keutamaan berbakti kepada ayah saya, Ustaz, karena saya tidak tahu keberadaannya dan kisah dari kakak saya bahwa ayah saya adalah non-muslim. Ya, berdosa apanya? Kalau ya tadi dikisahkan bahwa seorang anak, ya, seseorang tidak sempat ketemu dengan orang tuanya, ya, disebabkan kejadian-kejadian tertentu, mungkin aja ada anak yang pernah ditelantarkan oleh orang tuanya atau mungkin diambil oleh orang lain sehingga ia tidak mengenali bapaknya, tidak mengenali bapaknya dan tidak pernah bertemu dengan bapaknya, ya, apakah dia berdosa? Ya tidak berdosa bagi dia, tapi dia wajib mendoakan bapaknya, berbakti kepada bapaknya. Apabila dia tahu bapaknya adalah muslim, maka dia mendoakan dalam sholatnya dan dia melakukan amal-amal soleh, doanya akan sampai dan amal solehnya akan mengalir. Tapi kalau ditakdirkan bapaknya adalah kafir bukan muslim, maka tidak akan bermanfaat lagi. Ya, kalau bapaknya udah meninggal umpamanya dan bapaknya kafir, maka semua doanya dan amal solehnya tidak akan mengalir kepada bapaknya. Tapi kalau yang ditanyakan tadi bapaknya masih ada, ya, ternyata masih ada dan bapaknya kafir, bisakah seseorang itu berbakti kepada bapaknya? Bisa tetap berbakti, ya, tapi tidak mencintai kekafirannya. Bisa berbakti kepada orang tuanya, bersedekah kepada bapaknya, tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali demikian kajian di sore yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang, yaitu di pekan depan insyaallah. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.